Was wolle ich in sein Ding, sang mal dann schön. Wenn ich doch aber abu. Menawi pancen kula ingkang kadakwa dening Koko Prabu Dalah Purwa. Kula badhe ngetingalaken kejujuran kula. Atas mboten narimah dening wonten pandhita ingkang lelet tetrata dhateng kula. Nyuwun pamit saking sawetawis Koko Prabu kepareng nenggo mriki. Kula badhe minggah dhateng Ayangan Suralaya Koko Prabu. Raja kebajut nggon kundakwa Yai Prabu Ndarawati. Katidik jeneng ingsun katuran nunggu ana kene Yai Prabu munggah nyang kayangan Jingring Selapa. Oh, adikku dhewe, adikku. Sepira gedhene kluputanku pun kakang mundhut panapura nganti kebajut nggon kundakwa marang si Adi. Oh, ya Yai. Nganti 1000 taun pun kakang ora bakal bali yang mandut tak entelne ana kene sak rawuhmu Yai Prabu. Rajang kider om samyo amareke ora karo sang so yo sang om alayuning Silung ke genting kali ndih ing mangki sanggyaning prakara mangsa tanding lawan siswaning kawan cipta rasa. Ora meneng bondo yuda samya godo ginodo bindi-bindi dicara pedhang smono tameng. Kateng pusaka ingkang medhal saking pingitan Cinandra Pindha Jawahri wis parandene. Sajuga kula tamtu ingkang saged ambujaken dhateng kusikaning para siswa saking pertapan ngarep limang. Prayetno Lendra Ndrawati mangki giyarsa anamani Sanjata Cakra dhateng kawan cipta rasa ananging ila ing kahanan punang Sanjata Cakra dhateng saged tumameng angganing kawan cipta rasa. Ing mangki jroning penggalih Prabu Bathara Kresna katingal mirang katitik ing mangki jengkar saking papan. Sumedyaning kayu nrasa minggah dhateng kayawangan Suralaya marak dhateng Sang Hyang Guru. Nalindra Mandura Prabu Baladewa sawetawis nyerantos wonten madyaning pertapan ngarakuliman. Nadyanto sewa warsi dhateng narsa kundur lamun to dereng saged. Sarimbit lawan kang raying Burwati. Nalika samono Prabu Baladewa daya-daya manjing madyaning palreman kaya wis ngance ing wanci madya ratri. Sangsaya dalu araras abhyara kang lintang kumedhap. Istri sonyo tengah bungi lumarangkang daning puspito karang yam ning putiam nira Dwijawara mbrengeng lir swaraning madu prangta manung sungsaring nyaring mangsa padrana kawitan taun candra sengkala nengna genti ingkang kinucap ing mangke datan kaya kang lembe nglermaken penggalih wonten madyaning wana katingadyan Harjuna tan kantun sang yor patpana kawan catur Cinandra kesemrone yayah menur dadu Kono-kono ini gawat sekolah kuminya. Katah ikan stani mikorono sedebuk wono tri baso. Lu awas tolono tri baso tri tri baso. Nyotolamun marjani ngawas pun tembuk ikan berkawis. Ingkang sepisan katai satu kirwan kang naksir galak turpoh karo mongso jaman menungso kaping kalih madyani momo binongko papanya gendur tetekan wajili panas pati genjong waru doyong klengklek bayona tanda kaping tiga madyani momo sir binongko pacar barisan wajko jenowo. Sangat jantung kawat parang diman yang mau satu yang kena dinyur gorgoro penunggih nilu warnanya pamat jani penunggoro satu yang madu korong kasih Raden Harjuno Raden Janoko, Raden Martosobo, Raden Indra Tenoyo Raden Gudo Keso, Raden Wibaksu, Raden Anaga, Raden Mahabau. Yo sangkiripin bus kundang kalau kemerat yang wong lanang ngundang kika September yang wanita ngundang nanti mana keberkasannya wujud orang muka lamonto tindak dusun ingin kamar ganakeh kan podo ngampir lagi belasan wong kami yang pasar ninggal kita tangani bablas yang pinggir dalam nonton Raden Janoko wong kami yang sawah ninggal kita pacule bablas yang pinggir dalam nonton Raden Janoko wong sing lagi abdam ninggal kita tangani terus bablas yang pinggir dalam nonton Janoko wongkang dulang bayi ninggalake bayi ini terus bablas nyang pinggir dalan nonton Janoko wong sing lagi ngerbini kebuk-kebuk weteng kanthi sambat tirwa kaya Janoko bayi ini kembing paribasan wongkang lagi adus bablas yang pinggir dalam malah dadi tontonan nonton mangke sang binat gus ingkang kaderaken lepat pono kawan catur ingkang munding arah sono mungti urah sumar bodrono ya margo sampun loyong toko bun sokati canggan semoro santo jah juru pun koyok ya ismoyo kasambut imat dia katinggal kiswani pun curah molo garing cokorong sebagai kucuran cawabamur jatuh molo meninggilan dan mungkin datang kantun katinggal kiswani pun curah petrus lo jenggol kantong bolong jenggolong jaya yesu lo genggilu mungkin piambak katinggal kiswani pun curah batku retak pono kawan satu ingar sosung lo demat dimanggung kaso tutku yang dayani Satyamu cuma gambaran pangan diganding sang parto main perlu jeli pangan dibuatkan dari kau yo sumadi. Thank you. Riseng Pandu Siwi sabapipun ndara kula neng kados watu ning kados banyu. Suwawi keparenga paring dawuh dhateng Semar ndara. Dosa kula niki napa, luput kula niki napa? Yen pancen kula dosa gareng sampeyan gantung kula mboten napa-napa. Menawi gareng ingkang lepat petruk kulaturi midono kula ikhlas lair batos. Menawi petruk ingkang lepat Bagong sampeyan pejai kula malah lilo. Menawi Bagong ingkang lepat kula sampeyan rabekaken den. Alah. Wi omong apa wi? Awake sing salah, aku kon ngukum. Aku sing salah, Petruk kon gantung. Petruk sing salah, Bagong kon mateni, bareng Bagong salah. Awake njuk rabi. Lah. Terus naik ora jelas-jelas. Kowe iki aja nyentulani bapak. Bapak ki sepiro meneh yusmane? Paribasan orang nganti ngentek ke sak gongan ing gambir sawit. Bapak kiwi sepuh, miturut pengendikan ing poro pinter jari wong tua kian keliwat umur bali dadi bocah. Mula bapak ki kudu dilelemu, seruah dibeleh. Alah, rekae ngejeni malah ngeblekake. Ndoro.